بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, masih pada kitab azan atau kitabul azan, bab yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu adalah bab yang ke-127 tentang keutamaan sujud, dengan hadis yang sangat panjang, banyak pelajaran di dalamnya dan banyak faedah-faedah yang kita petik dari hadis tersebut, terutama yang berkenaan dengan keutamaan sujud, di mana bila mana orang yang sujud di dunia beribadah kepada Allah, menegakkan salat, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke neraka karena dosa-dosa besarnya, maka api neraka tidak akan membakar organ-organ sujudnya. Kemudian juga yang sangat luar biasa dalam hadis itu adalah luasnya kasih sayang Allah, ampunan Allah kepada hamba-hambanya, tak terkecuali mereka yang masuk neraka dari orang-orang yang beriman, yang diistilahkan oleh Nabi dengan al-jahannamiyun, yaitu orang-orang yang masuk neraka jahannam. Mereka dikeluarkan karena ada iman di dalam dada mereka, walau seberat satu butir biji sawi atau seekor semut kecil, sebagaimana yang juga dijelaskan oleh para ulama tentang makna zarrah. Kemudian bab yang ke-128 masih berkenaan dengan sujud. Sudah kita baca? Belum ya. Berarti ini yang baru. Babu yubdi dab'aihi wa yujafi fis sujud. Babu yubdi dab'aihi wa yujafi fis sujud. Bab dia, orang yang salat, merenggangkan atau menampakkan dab'aihi, bagian dalam dari lengannya, wa yujafi fis sujud, dan merenggangkan dalam sujud. Ini salah satu sifat sujud yang dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yubdi dab'aihi, menampakkan bagian dalam dari lengan. Ya, bagian dalam dari lengan, kalau kita sekarang seperti ini berarti bagian ininya. Ketika sujud berarti direnggangkan. Itu yang dijelaskan dalam ungkapan kedua, wa yujafi fis sujud. Jadi dikembangkan lengannya ketika sujud. Ini salah satu sifat sujud dan tidak dirapatkan tetapi dikembangkan sehingga bagian dalam dan bahkan dalam hadisnya justru terlihat ketiak, ya, terlihat ketiak dan memperlihatkan bagian dalam lengan berarti dikembangkan sehingga nampak dari belakang, nampak dari belakang bila mana memang tidak ada yang menghalangi pandangan tersebut dari pakaian. Ya, kalau seandainya berpakaian atau memakai pakaian yang menutup lengan tangan, umpama kalau seandainya nampak atau terlihat atau terbuka, maka nampaklah bagian dalam dari lengannya. Nah, ini sifat atau salah satu dari sifat sujud. Ketika sujud, kedua lengan dibuka, ya, sehingga nampak bagian dalam dari lengan dan bahkan bisa jadi terlihat ketiak. Ini sifat sujud. Dan hadisnya, hadis nomor 807, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathani Bakr ibn Mudar an Ja'far an ibn Hurmuz an Abdullah ibn Malik ibn Buhaynata an Abdullah ibn Malik ibn Buhaynata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج أو فرج بين يديه كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه حتى يبدو بياض إبطيه وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعة نحوه hadisnya dari Ibnu Buhaynah, dari Ibnu Buhaynah atau Abdullah ibn Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat, kana idza shalla faraja baina yadayhi, dia renggangkan antara kedua tangannya. Maksud salat di sini adalah sujud. Maksud salat di sini adalah sujud. Ya. Dia renggangkan faraja baina yadai, antara dua tangannya, hatta yabdua, hingga nampak bayadu, ya, putihnya ibtaihi, kedua ketiaknya. Ibtaihi, kedua ketiaknya. Jadi kedua-dua tangan direnggangkan, dibuka, sehingga nampak putihnya kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat sujud yang jelas bagi kita bagaimana Nabi melakukannya berdasarkan hadis Ibnu Buhaynah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalur yang lain, dari Laits, dari Ja'far ibn Rabi'ah, dan dari Ja'far ibn Rabi'ah sampai kepada Ibnu Buhaynah sama dengan sanad sebelumnya dan hadisnya nahwahu, seumpama hadis yang tadi, nahwahu sepertinya atau seumpamanya, menceritakan bagaimana Nabi sujud, yaitu dia buka kedua lengannya sehingga nampak bagian dalam atau bahkan nampak putihnya kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak menemukan, ya, apalagi dalam uraian Al-Hafiz Ibnu Hajar, pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Pembedaan dalam sifat ini antara laki-laki dan perempuan. Dinukilkan oleh Ibnu Hajar ungkapan Al-Qurtubi bahwa beliau mengatakan al-hikmah fi istihbabi hadhihi al-hay'ati fi sujud annahu yakhiffu biha i'timaduhu an wajhihi wa la yata'athar anfuhu wa la jabhatuhu wa la yata'adha bi mulaqatil ardi. Ya, hikmah dari disunnahkannya bentuk yang seperti ini ketika sujud, bahwa dia memberikan keringanan kepada wajah. Ya, kepada wajah ketika wajah itu yang merupakan organ sujud yang pertama. Organ sujud yang paling utama ketika sujud wajah. Ya. Agar tidak memberikan dampak yang tidak baik kepada wajah, maka posisi tangan pun dilakukan dengan cara yang tadi, sehingga membuat wajah tidak terlalu tertekan ke bawah dan juga tidak berpengaruh kepada hidung dan juga jidat, dahi. Jadi yang sujud ketika organ sujud yang paling utama wajah, dan yang ditempelkan ke lantai adalah dahi dan batang hidung. Jadi posisi tangan yang seperti tadi itu membantu, ya, meringankan dahi dan hidung itu ketika sujud. Ya, ketika sujud, karena dia kalau dilanggangkan dan tangan itu ketika direnggangkan membuat tekanan ke bawah semakin kuat, maka kekuatan himpaan badan dengan wajah di bawah itu berkurang. Ini hikmah yang dijelaskan oleh Al-Qurtubi. Wala yata'adza bi mulaqatil ardi, dan tidak merasa sakit bila mana dengan cara yang seperti itu, tidak merasa sakit dahi dan batang hidung. Dan ini perlu diterapkan dan coba merasakan. Kalau seandainya dilengketkan ke tulang rusuk kita, posisi tekanan tangan tidak kuat. Ya. Tetapi lain halnya kalau kita kembangkan sehingga tekanan ke bawah semakin kuat dan meringankan tadi saya katakan himpaannya. Maksudnya tekanan wajah ke bawah. Ini perkataan Al-Qurtubi, hikmahnya saja. Dan hikmah yang paling utama adalah Nabi melakukannya. Ya, Nabi melakukannya. Tidak ada yang lebih besar dari hikmah ini. Ketika kita sujud dan sujudnya kita persis dengan sujudnya Nabi. Ini hikmah yang luar biasa. Mencontoh Nabi, meniru Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum. Jangankan dalam masalah hal-hal yang prinsip seperti ini dalam sholat, bahkan menggunakan sendal dalam sholat yang tidak prinsip, mereka tiru. Mereka tiru. Nabi SAW pernah sholat dan mereka menjadi makmum. Dan Nabi SAW sholat menggunakan alas kaki, sendal. Ya. Mutana'ilan. Mereka melihat Nabi begitu, melakukan hal yang sama. Di tengah-tengah sholat, mereka melihat Nabi melepaskan sendalnya. Serta-merta mereka pun melepaskan sendalnya. Ini luar biasa. Bagaimana mereka mencontoh Nabi. Dan ini yang sebenarnya luar biasa pada para sahabat Nabi. Ya. Karena memang di antara hikmah diturunkannya Nabi dengan sebagai manusia, Nabi dipilih dari bangsa manusia, hikmahnya seperti itu. Bisa dicontoh oleh umatnya. Kalau seandainya dari malaikat seperti yang dituntut oleh orang-orang kafir ketika Nabi diutus, tidak akan mungkin manusia bisa mencontoh dan meniru malaikat. Ya, karena dari penciptaannya berbeda, kebiasaannya berbeda. Ini salah satu hikmahnya, Nabi itu dipilih dari manusia agar dicontoh. Dan memang itu yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka total dalam mencontoh dan meniru Nabi. Nabi SAW yalbasu khataman min hadidin, memakai cincin dari besi, mereka pun mengikutinya. Para sahabat Nabi SAW. Ketika Nabi SAW min fiddah, ketika Nabi SAW mencopotnya, mereka pun mencopotnya. Luar biasa. Dan bahkan saya pernah mengatakan bahwa kekuatan mencontoh Nabi pada para sahabat itu justru lebih kuat daripada mentaati perintah Nabi. Walaupun mereka sempurna dalam mentaati perintahnya, tapi dibandingkan kekuatan mencontoh dan meniru itu lebih besar dari kekuatan mentaati perintah Nabi. Dan ini terjadi di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah, ketika Nabi menyuruh mereka untuk tahallul, ya, dalam keadaan ketika itu mereka dalam kekecewaan yang sangat mendalam, benar-benar kecewa. Kecewa karena tidak jadi umrah setelah menempuh perjalanan ratusan kilo, dan setelah kerinduan yang sangat luar biasa untuk tawaf di Ka'bah, ya, 6 tahun, ya, 6 tahun kurang lebih mereka, ya, terpisah dari tanah haram, terpisah dari Ka'bah, ya, karena mereka hijrah dan tidak pernah ke Mekah pulang, kecuali pada saat itu ketika Nabi bermimpi melihat dalam mimpinya bahwa mereka masuk ke tanah Mekah. Diceritakan karena memang harus dibacakan kepada sahabat karena ini wahyu. Laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al masjid al haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafu. Ya. Dibacakan ayat ini dan mereka semua mendesak Nabi untuk segera pergi karena rindu. Akhirnya mereka tempuh perjalanan yang panjang, tetapi ternyata kerinduan mereka tidak terobati. Mereka tidak bisa umrah. Dan itu sudah ditandatangani oleh Nabi perjanjian bahwa mereka tidak umrah tahun itu. Tahun depan mereka menggantinya. Ditandatangani perjanjian. Nah, kemudian isi perjanjian lagi yang menurut mereka merugikan kaum muslimin, ini membuat mereka semakin larut dalam kekecewaan. Saat Nabi SAW perintahkan mereka untuk tahallul, karena mereka harus tahallul, harus sempurnakan ihramnya, harus ditutup, ya, mereka tidak mau. Nabi SAW mereka memerintahkan mereka untuk mencukur, ya, kepala mereka, dan bahkan menyuruh untuk menyembelih hewan sembelihan, tidak ada yang mau. Subhanallah, menambah kesedihan Nabi SAW, dan dia masuk ke tendanya, kemudian bercerita kepada istrinya, dan istrinya memberikan, ini luar biasa, istri, peran istri dalam kehidupan berumah tangga. Problem-problem suami di luar terkadang bisa diselesaikan oleh istri di rumah. Kata istri Nabi SAW, bila mana memang itu yang mesti dilakukan, kenapa engkau tidak memulai duluan? Maka Nabi SAW keluar dan memanggil tukang cukurnya. Melihat Nabi SAW melakukan itu, para sahabat semua serentak berdiri dan berebutan untuk mencukur rambut mereka. Nah, ini yang saya contoh yang saya katakan tadi. Bahkan para sahabat itu dalam meniru, kekuatan meniru dan mencontoh Nabi ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan mentaati perintah Nabi. Tadi mereka tidak mau. Dan Nabi merasa maklum dengan keadaan mereka tidak mau. Cuma karena dia bersedih, itu saja. Maklum dengan keadaan mereka tidak mau karena kekecewaan, perjalanan yang jauh, mereka tidak jadi umrah, kemudian isi perjanjian juga merugikan menurut mereka. Ya. Nabi SAW maklum dengan mereka tidak mau mentaati perintahnya. Tetapi dia sedih tentunya. Kesedihan ini yang dia ceritakan kepada istrinya. Dan ketika mereka melihat Nabi melakukan, mereka tidak mau menjadi penonton. Nah, ini yang luar biasa dari para sahabat Nabi SAW. Dan kembali kita kepada ini, tidak ada lagi hikmah yang lebih besar, ya, yang lebih dari apa yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi tadi, bahwa ketika kita sujud, sujudnya kita itu seperti sujudnya Nabi SAW. Terasa memang ada nikmat yang luar biasa. Jangankan seseorang yang seperti Nabi, orang-orang yang meniru dan mencintai, ya, siapapun di dunia ini, baik itu pemain bola, bintang film, artis, penyanyi, ketika dia menyerupai orang tersebut, dia merasa bangga. Ya. Mengapresiasikan atau melakukan reaksi kecintaannya dengan meniru. Ya, dengan meniru. Bagaimana bentuk cukur rambutnya, pakaiannya, warna rambutnya pun. Walaupun menurut akal sehat tidak pantas. Ya. Ketika rambut dicukur licin semuanya di pinggir-pinggirnya, kemudian tengahnya disisakan. Kemudian dicat, diwarnai. Seperti orang yang dia agung-agungkan, yang dia cintai. Ya. Itu yang ada pada manusia. Kenapa yang tidak dijadikan Rasulullah SAW sebagai contoh dan suri teladan kita dalam hal-hal yang seperti ini. Apalagi dalam beragama. Dan apalagi dalam beribadah. Ya. Dalam melakukan ibadah-ibadah yang mesti kita melakukannya sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi hikmah yang disampaikan oleh Al-Qurtubi tadi, itu yang ditangkap oleh manusia. Tetapi tidak ada yang lebih besar daripada ketika kita merealisasikan, meniru, mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Waqala ghairuhu, kata Ibnu Hajar, selain dari Al-Qurtubi mengatakan, huwa asbahu bittawadu'i wa ablahu fi tamkinil jabhati wal anfi minal ardi. Cara yang seperti itu, ya, semakin memberikan kesan khusyuk. Ya, memberikan kesan khusyuk. Dan memang terasa ketika dalam sujud itu kita melakukan apa yang disampaikan, diajak oleh Nabi, terasa akan menghadirkan kekhusyukan. Apalagi kalau kita memang meyakini bahwa itulah sifat sujudnya Nabi SAW. Mempengaruhi kekhusyukan. Dan membuat semakin tunduknya kita. Karena posisi yang paling dekat seorang hamba kepada Allah SWT ketika sujud. Dalam sholat ketika sujud. Paling dekat. Bertentangan dengan hukum yang sebenarnya. Hukum yang sebenarnya karena Allah diyakini bahwa, diyakini oleh orang yang beriman. Oleh seorang muslim bahwa Allah di atas. Ini sifat zatnya Allah SWT. Dan sangat banyak. Dan bahkan sangat banyak dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah di atas. Ya. Bukan 1-2, bukan 10-20. Ratusan dan bahkan mencapai ribuan dalil dalam Al-Quran dan juga dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi secara zat, secara kekuasaan, secara kemuliaan. Bukan hanya kemuliaan saja. Sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang yang meyakini bahwa zat Allah bisa di mana-mana. Iya, memang Allah maha tinggi, tetapi itu zat kekuasaannya. Maha tinggi, tetapi itu kemuliaannya. Adapun zatnya bisa jadi di mana-mana. Bukankah Allah yang mengatakan wahuwa ma'akum aynama kuntum? Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini tafsir mereka, dalil mereka. Nah, kita harus jeli. Ya. Bahwa Allah SWT maha tinggi dan di atas makhluknya. Ba'inun min khalqihi. Jauh dari makhluknya, terpisah. Dan tidak membutuhkan satu pun makhluknya. Sampai aras pun. Allah tidak butuh. Ya. Karena Allah yang berkehendak untuk istiwa Allah SWT. Sesuai dengan kekuasaan dan keperkasaannya. Kemahamuliaannya. Dan Allah tidak membutuhkan aras. Fitrah manusia. Bukan hanya orang yang beriman. Yang mengimani Allah SWT. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia pun. Ya, secara fitrah meyakini bahwa Allah di atas. Ya. Ketika ditengadahkan tangan meminta, siapapun juga. Orang berdoa, pasti dia menengadahkan tangannya, meminta ke atas. Bahkan terkadang mengangkat wajahnya, menoleh ke atas. Ya. Bukan hanya manusia, makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah yang lain. Semut, ya, menelentangkan badannya, kemudian menoleh ke atas, melihat ke atas. Ini diantara hikmahnya. Berarti ketika dalam posisi seperti itu, yang paling dekat ketika dia berdiri. Karena dia dengan di atas kan dekat, karena dalam posisi berdiri. Tetapi dalam sholat, justru posisi jauh dari di atas dengan meletakkan ya, organnya yang paling tinggi itu ke bawah. Nah, ini sujud yang yang merupakan rukun yang utama dalam salat. Dan ini yang disifatkan oleh Nabi, oleh yang diceritakan oleh Ibnu Buhainah radhiyallahu taala an, dari sifat sujudnya Nabi, dia renggangkan kedua tangannya, kemudian nampaklah putih kedua ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak ungkapan-ungkapan para ulama seperti Ibnu Al-Munayyir, dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian juga nanti akan ada tentang putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi tidak memakai sesuatu dalam salat, ada juga uraiannya. Ya. Salah satu pakaian yang dipakai oleh bangsa Arab ketika itu adalah setelan dua helai pakaian, yang satu bagian atas dan sebagian satu lagi bagian bawah, persis dengan pakaian umroh yang dipakai oleh jemaah, pakaian ihram yang dipakai oleh jemaah umroh dan haji yang laki-laki. Ya. Jadi seperti itulah setelannya. Ketika normal berjalan begitu saja, ada yang terlihat. Karena bagian bawah tertutup semua, bagian atas juga diselendangkan sehingga badan tertutup, tetapi ketika sujud nampak, ketika tangan ditengadahkan agak lebih tinggi nampak. Karena yang diselendangkan itu, yang diselendangkan di bahu, ketika tangan di atas diangkat, yang di bagian bawah terbuka. Ya. Ini di antara pakaian yang dipakai. Bisa jadi ketika sholat tersebut yang dia sujud dan terlihat ketiaknya dengan menggunakan pakaian tersebut. Ya. Dan kita mengetahui dalam bab fikih, aurat laki-laki dalam sholat itu, ya, dari pusar ke kedua lutut. Sementara badannya tidak. Badannya bukan termasuk aurat yang wajib ditutup ketika sholat. Karena menutup aurat dalam sholat itu merupakan syarat sahnya sholat. Ya. Berarti kedua ketiak tadi bukanlah termasuk yang wajib ditutup. Dan ketika tanpa sengaja terlihat karena pakaian seperti tadi, maka sama sekali tidak ada ketercelaannya di sana. Ini jawaban sebagian para ulama kenapa ya, Nabi SAW terlihat kedua ketiaknya. Ini salah satu dari cara sujud yang dipertontonkan dan diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu letakkan tangan ya. Nanti akan ada pembahasan tentang organ sujud ya, tapi sekarang tangan diletakkan, dan diantara yang juga dijelaskan adalah merapatkan jari jemari, tidak merenggangkannya tapi merapatkan, kemudian diletakkan di lantai, posisinya luas ya, perkaranya luas, bisa jadi sejajar dengan bahu, bisa jadi sejajar dengan telinga, seperti mengangkat tangan ketika takbir saat berdiri. Ya, sujud pun demikian, posisi telapak tangan ketika ditempelkan di lantai bisa jadi sejajar dengan bahu, bisa jadi sejajar dengan telinga, kemudian lengannya dibuka, lengannya direnggangkan, dan inilah salah satu dari sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang ke-128 ini. Banyak riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya tentang ketiak Nabi ini. Ya. Seperti dari yang dikeluarkan oleh Al-Hakim, bahwa Nabi SAW, idza sajada yura wadahu ibtaihi. Ya. Nabi SAW apabila sujud nampaklah putihnya kedua ketiaknya. Walahu min hadithin min hadithihi wali muslimin min hadithil bara' rafa'ahu idha sajad idha sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika. Apabila engkau sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, kemudian angkatlah kedua sikumu. Ini tadi yang mengembangkan, angkatlah kedua sikumu, bukan diturunkan, bukan ditempelkan lengan. Ini lengan atas, lengan bawah. Lengan bawah atau atas? Lengan atas ya. Lengan bawah jangan tempelkan ke lantai. Yang ditempelkan ke lantai adalah telapak tangan saja. Kemudian siku diangkat, maka lengan bawah akan menjauh dari lantai, lengan atas akan menjauh dari tulang rusuk. Jauh dari tulang rusuk. Ini ya hadis Nabi yang lain, dan ini hadis sahih juga dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ya. Inilah bab yang panjang lebar ya, kalau kita bacakan riwayat yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, menekankan tentang sifat ini dari Nabi SAW. Dan bahkan ada larangan khusus dari Nabi untuk la taftarisu iftirasa as-sabu'i. Iftiras itu ketika lengan ditempelkan di lantai. Ini dilarang oleh Nabi SAW secara khusus. Dan bahkan dalam hadis yang tadi kita baca, Nabi menjelaskan, mengajarkan cara sujud, yaitu letakkan telapak tangan saja. Letakkan telapak tangan saja, kemudian angkat kedua siku. Ini akan membawa kita kepada sifat yang ada di dalam bab ini. Dan tentu sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi SAW. Kita lanjutkan. Ya, di antara sifat sujud bab yang ke-129. Ya. Apa bunyinya? Babu yastaqbilu bi atrafi rijlaihi al-qiblah. Bab dia menghadapkan jari atau ujung jari-jari kedua kakinya ke kiblat. Jadi ujung jari-jari itu menghadap ke kiblat. Ya. Bisa dipahami? Ya. Qalahu Abu Humaidin As-Sa'idi, dikatakan ini oleh Abu Humaid As-Sa'idi, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis marfu'. Dan hadis ini mu'allaq. Imam Bukhari membawakannya tanpa ada sanad antara dia dengan Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala. Tetapi ini akan dibawakan hadisnya oleh Imam Bukhari pada hadis berikut ini, nomor 617. Hadis yang disinggungnya di sini akan ada nanti pada hadis nomor, maaf, pada halaman 617 di kitab saya ini. Bukan nomor ya. 617 pada kitab yang saya pegang ini. Hadis yang disinggung oleh Imam Bukhari di bunyi bab tadi akan dia bawakan pada halaman, secara pakai sanad ya, pada halaman 617. Ya. Nomor hadisnya 828. Ya. Lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris yang ke-10 dari hadis. Ya. Baris yang ke-10 dari hadis. Ya. Nomornya 828. Di situ wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Ini sifat salat Nabi yang diceritakan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Ya. Kata Abu Humaid radhiyallahu ta'ala an, ana kuntu ahfadzukum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya saya adalah orang yang paling hafal tentang sifat salat Nabi SAW. Ra'aituhu idza kabbara, saya melihatnya ketika takbir, kemudian dia rincikan sampai nanti pembahasannya kepada bab kita ini. Apabila dia dan dia menghadapkan ujung-ujung jari kakinya, kedua kakinya ke kiblat. Bagaimana caranya? Sangat sederhana. Ketika telapak kaki ditegakkan, ditekankan sedikit. Ditekankan kaki itu ke bawah sehingga ujung jari ini akan terbenam, pangkalnya akan terbenam, dan nanti dia akan pasti menghadap ujungnya ke kiblat. Ya. Jangan ditempelkan saja, tapi tekankan. Tekankan sehingga ujung telapak kaki bagian depan ini menyentuh. Ya, di ujung telapak kaki, bukan ya, maksudnya di pangkal jari kaki. ujung telapak kaki di pangkal jari kaki itu menyentuh lantai, kemudian ditekankan sehingga jari kaki kita ini akan tertekan dan dia akan menjadi begini. Nah, sehingga otomatis ujung jarinya kita ini menghadap ke kiblat. Ini yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Bukhari dan itu yang diceritakan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala an dalam hadisnya tadi. Di sini tidak ada hadisnya. Bab yang 129 ini ada hadisnya? Tidak ada hadisnya. Ya, tetapi Imam Bukhari membuatkan bunyi bab tadi dan mengisyaratkan hadis yang muallak. Hadis muallak itu hadis yang tergantung, tak bertali. Ya, tidak ada sanadnya. Imam Bukhari pasti tidak berjumpa dengan sahabat. Pasti. Lalu kenapa dia mengatakan qalahu Abu Humaid? Dikatakan ini oleh Abu Humaid As-Sa'idi dari Nabi SAW. Maksudnya, cara seperti tadi. Menjadikan ujung jari jemari menghadap ke kiblat. Ya, ini ternyata dilakukan oleh Nabi berdasarkan hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Dan nanti dia akan bawakan dalam sahihnya dengan sanadnya pada hadis nomor 828. Bisa jadi ditulis bagi yang punya kitab ini. Diisyaratkan hadisnya misalnya sekarang ini menghadapkan ujung jari kedua kaki ke kiblat titik. Demikianlah Abu Humaid meriwayatkan hal itu dari Nabi SAW. Di sini di bawahnya sudah ada ya footnote-nya. Nah, ini uraian Al-Hafiz Ibn Hajar berkata dalam ta'liknya, ta'liqut ta'liq, taghliqut ta'liq, ini kitab Ibn Hajar yang diantara tujuannya adalah menutupi kerenggangan, ya, taghliq itu menutupi, at-ta'liq renggang yang ada dalam Sahih Bukhari. Jadi luar biasa Ibn Hajar menguasai Sahih Bukhari ini sehingga dia keluarkan sebuah kitab yang isinya adalah membuat atau menyambung ya hadis-hadis yang tergantung sanadnya dalam Sahih Bukhari. Taghliqut ta'liq. Ya, ini cukup banyak besar juga kitab ini dan bahkan Ibnu Hajar juga di dalam sarahnya di Fathul Bari juga melakukannya tetapi tidak serinci yang ada di kitabnya Taghliq at-ta'liq ya. Pada juz 11, bayangkan ini. Ini juz 11, besarnya kitabnya. Ya. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dan redaksinya akan disebutkan nanti insyaAllah. Kemudian silakan baca Anda. Ini sementara nomor hadisnya dalam kitab kita ini adalah nomor hadis 828. Nah, jadi kita di sini dibuat lihat hadis. Ya, lihat hadis nomor 828. Ya. Halaman 617. Hadis yang sekarang ini hanya isyarat saja tanpa sanad itu dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya pada halaman 617 nomor hadis 828. Dan di situ memang tadi kita baca bahwa Nabi melakukan demikian seperti yang diceritakan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala. Jadi sifat sujud yang baru adalah apa? Tekankan telapak kaki ke bawah. Tekankan telapak kaki ke bawah. Seperti sekarang saya tekankan telapak tangan saya. Nah, sehingga jari jemarinya menghadap ke sana. Nah, seperti itu pula lah ketika kita sujud. Telapak kaki itu agak ditekankan ke bawah. Sehingga jari jemarinya akan membengkok ke depan. Dan ujungnya akan menghadap ke kiblat. Ini salah satu sifat sujud yang disampaikan oleh bab ini. Berikutnya 130, bab 130. Ya. Babu idza lam yutimma as-sujud. Ini juga ada berlalu bab yang seperti ini tapi ketika ruku. Babu idza lam yutim ar-ruku'. Jadi ini pentingnya menekankan pentingnya menyempurnakan sujud. Jadi ketika sujud itu benar-benar kita melakukan semua kriteria, sifat-sifat sujud yang diajarkan oleh agama. Jangan hanya sekedar sentuhkan kemudian berangkat meninggalkan sujud. Apalagi sujud yang kita katakan tadi adalah rukun yang terindah dalam sholat. Rukun yang terindah sholat. Saat-saat yang paling indah dalam sholat. Bahkan sangat dianjurkan untuk melamakan sujud. Ya. Walaupun memang dalam sebagian riwayat juga dianjurkan melamakan berdiri. Ya, yaitu tulul qunut. Ya, tulul qunut itu lama berdiri seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri dalam salat membaca 662 ayat dalam satu rakaat. Jadi dalam sholat itu, apalagi sholat sunat, melamakan berdiri salah satu yang dianjurkan dalam sholat. Dengan membaca, bukan hanya berdiri. Dengan membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat An-Nisa, kemudian membaca surat Ali Imran. Al-Baqarah 286 ayat. An-Nisa 176 ayat. Ali Imran 200 ayat. Ya, Ali Imran 200 ayat. Totalnya 662 ayat. Satu rakaat. Lama sujudnya, bahkan lama berdirinya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam saking lamanya berdiri hatta tatafattarat qadamah. Sampai-sampai telapak kakinya pecah-pecah. Ya. Saking lamanya berdiri, biasanya ini di musim ketika mengering ya, kulit-kulit kita, bahkan telapak kaki itu. Kalau yang sering berjalan dan tanpa memberikan pelumas pada telapaknya, kan banyak krim-krim sekarang ini, dan tidak juga memakai pelindung kaki, pakai kaos atau pakai khuf di musim dingin, ya, maka akan mengering tumitnya itu dan akan merekah, ya, akan pecah-pecah. Kalau terkadang berdarah, ya, terkadang berdarah, ini pengalaman kita. Walaupun memang dijaga dengan krim pelumas untuk melembutkannya, tetapi tetap saja. Nah, dan bisa jadi pengaruh dari lama berdiri ini membuat pecah-pecah dan mengelupas, merekah, dan bahkan mengeluarkan darah. Nabi SAW seperti tadi, bisa dalam hitungan jam itu, 662 ayat dalam hitungan jam, bukan lagi menit, beliau berdiri dalam sholatnya. Tetapi tetap juga lama dalam rukuk, termasuk salah satu yang indah dalam ibadah salat. Maka di sini ditekankan bab idza lam yutimma as-sujud, bab bila mana seseorang tidak menyempurnakan sujudnya. Kita baca hadisnya 808. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana as-Salt bin Muhammadin قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه رأى رجلا حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه رأى رجلا حذيفة رضي الله عنه pernah melihat seseorang la yutimmu ruku'ahu, tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudahu, dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Maksudnya ketika rukuk tidak melakukan sifat-sifat rukuknya Nabi, ya, dan begitu juga sujud. Falamma qada salatahu, maka tatkala orang ini menyelesaikan salatnya yang seperti tadi, qala lahu Hudzaifah, Hudzaifah menasihatinya, mengajarkannya, menyampaikan kepadanya, ma sallaita, engkau tidaklah salat. Maksudnya tidak sah. Ya. Qala wa ahsibuhu qal, kata perawi, dan saya mengira bahwa dia mengatakan juga, walau mutta mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Andai kata engkau meninggal dalam keadaan yang seperti ini, maka meninggalmu di atas atau bukan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas ajaran Nabi. Satu saja, satu saja sudah ada apa pernyataan yang begitu keras dari salah seorang sahabat, begitu tegasnya atau begitu prinsipnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mata mereka. Hanya ketika sujud tidak menyempurnakan, ketika rukuk sebelumnya juga tidak menyempurnakan, beliau sampai mengeluarkan pernyataan yang begitu menakutkan, walau mutta mutta ala ghairi sunnah, ala ghairi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa wajibnya kita mencontoh Nabi dalam semua hal yang berkenaan dengan agama. Sujud saja kita wajib mencontoh Nabi. Rukuk saja kita wajib mencontoh Nabi. Dan itu yang dipahami oleh mereka. Ya. Itu yang dipahami oleh para sahabat Nabi SAW. Hadis ini sebenarnya sudah berlalu beberapa kali ya. Ini diulang-ulang oleh Imam Al-Bukhari. Dalam babu idza lam yutimmar ruku' sama. Hadisnya juga hadis itu. Ya. Hadis ini telah berlalu pada nomor hadis 389 pertama kali. Kemudian telah berlalu juga pada nomor hadis 791. Ini yang paling dekat dengan kita. 791 bab idza lam yutimma ruku'ahu. Pada halaman 507 ya. Ya, 507 di kitab kita ini. Hadis yang sama telah dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ya. Hadis Hudzaifah juga. Babu idza lam yutimma ar-ruku'. Tadi ruku'. Pada halaman 507 di kitab saya ini. Hadisnya bunyinya sama. Ra'a Hudzaifah rajulan la yutimma ar-ruku' was-sujud. Qala ma sallaita walau mutta mutta ala ghairi al-fitrah. Ya, allati fatarallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alaiha. Kemudian hadis yang 389 itu nomornya saya tuliskan di sini. Akhbarana Saltu sama dengan lafaz hadis yang sekarang, sanadnya juga sama. Akhbarana Saltu bin Muhammad qala akhbarana Mahdi an Wasil an Abi Wa'il an Hudzaifah, dan sama dengan yang sekarang ini pada hadis nomor 389. Jadi pentingnya kita mengetahui tata cara atau sifat ruku yang telah kita selesaikan dan juga sifat sujudnya Nabi SAW untuk kita tiru. Untuk kita tiru. Jangan sampai kita sujudnya tidak seperti sujudnya Nabi. Kalau sudah tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi kepada para sahabatnya, bahkan sujudnya hanya sekedar menyentuh sedikit organnya, artinya ketika sampai sedikit lalu bangkit lagi, dan bahkan belum lagi lurus rukuknya, badannya, ya, hanya sekedar sampai sedikit kemudian bangkit, atau sujudnya juga tidak seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ini juga tidak sempurna dalam bahasa Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala an. Jadi hati-hati ketika sujud, dan kita mencoba untuk merasakan saat-saat yang indah, yang saat sangat membahagiakan hati kita ketika kita sujud dalam posisi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Terasa, apalagi kalau seandainya kita membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Subhana Rabbiyal A'la ya, wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikat Warruh. Dan kemudian kita berdoa meminta apapun yang kita inginkan dari Allah Jalla fi'ula. Itu salah satu juga dari penekanan tentang menyempurnakan sujud. Ya. Sujud itu ada ukurannya. Yang sangat ditekankan ukuran yang mujizi. Ukuran yang membuat salat kita sah. Ya. Bila mana kita sujud sembarangan saja, maka kita tidak akan merasakan kenikmatan dalam beribadah, dan kita juga tidak atau dikhawatirkan meninggal bukan di atas fitrah yang Allah letakkan di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meninggal bukan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bab yang ketiga 131 ini ada tiga hadis di bawahnya. Ada tiga hadis di bawahnya. Tentang organ sujud, maksudnya dengan apa kita sujud, apa yang mesti menyentuh lantai ketika kita sujud. Ada tujuh organ ya. Sujud dengan meletakkan tujuh anggota badan, organ tubuh kita. Hadis yang pertama nomor 809 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Tawus An ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Nabi SAW diperintah untuk sujud di atas 7 organ. Di atas 7 organ. Kemudian wala yakuffa sya'ran, dan Nabi SAW diperintah untuk tidak menggulung rambut. Menggulung rambut. Wala thauban, dan juga diperintah untuk tidak melipat kain, pakaian ketika sujud. Ya, ketika sujud mungkin dikhawatirkan ketika sujud itu kainnya menyebar kemana-mana, kemudian digulung atau dilipat. Rambut yang panjang misalnya ketika tegak tidak ada masalah, tapi ketika sujud nanti akan kemana-mana lalu digulung. Nah, saat hendak sujud tersebut lalu digulung, ini yang dilarang dalam konteks hadis ini. Karena Nabi, karena redaksinya kan tentang sujud. Umiran Nabi SAW ayasjuda ala sab'ati azum. Nabi diperintah untuk sujud menggunakan 7 organ. Kemudian Nabi diperintah untuk tidak menggulung rambut dan juga tidak melipat pakaian. Dan belum selesai tentang redaksi sujud ini. Di sini ada rinciannya. 7 organ tadi. Ini menunjukkan bahwa menggulung rambut dan melipat pakaian itu hubungan eratnya dengan sujud. Hubungan eratnya dengan sujud. Saat sholat kemudian dia menggulung rambutnya agar nanti ketika sujud, ya, misalnya dalam sholat kemudian tidak sujud, dia gulung rambutnya secepatnya, kemudian dia sujud. Agar nanti tidak terurai-urai ketika sujud. Atau pakaian lengan bajunya, pakaian yang lebar, kemudian ketika sujud khawatir akan kemana-mana, kemudian dilipat saat hendak sujud. Ini yang diperintah untuk tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Apalagi pakaian-pakaian yang dipakai oleh orang Arab yang biasa lengannya panjang, lebar. Ya. Ini biasanya orang-orang Sudan. Ya. Ya. Kalau orang Arab Saudi sekarang ini pakaiannya sudah ada sempit, kemudian sudah ada buahnya di sini, ada bahkan ada buah khusus untuk mengecilkan lubang lengan bajunya ini ketika dipakai. Dikecilkan sehingga kecil dia. Ada pakaian yang dari pangkal lengan ini ke bawah sama ukurannya. Ya, sama ukuran. Ini ketika sujud kan akan kemana-mana, kemudian dilarang ketika hendak sujud itu digulung agar tidak menyebar nanti saat sujud. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melakukannya. Kemudian organ yang 7 tadi di ujung hadis dijelaskan, yaitu al-jabhati, ini yang pertama, yaitu dahi, wal yadaini, 2 tangan. Yang dimaksud di sini adalah telapak tangan yang akan menyentuh lantai. Persis hadis yang tadi Nabi perintahkan, dha kaffaika 'alal ardi, letakkan telapak tanganmu di atas lantai, tempelkan. Ini 2 ya, telapak tangan 2. Umumnya dan normalnya 2. Kemudian wal yadaini, dan 2 kaki. Maksud kedua kaki itu yang tadi. Ujung telapak kaki kita bagian depan yang bersentuhan langsung dengan ujungnya ini, kemudian perutnya jari jemari tadi. Ini yang ditempelkan ke lantai. Perut jari jemari bersama ujung telapak kaki. Ini yang menyentuh lantai langsung. Itu yang dimaksud dengan rijlaini. Kemudian warukbataini, yang dahulu rukbataini, yaitu 2 lutut. Ya, 2 lutut. Dan kita tahu bahwa 2 lutut ini ketika menyentuh lantai, karena dia organ sujud saya juga, dia tidak mesti menempel langsung dengan lantai. Iya kan? Harus menempel langsung tanpa ada yang membatasinya? Tidak. Terkadang dengan celana, dengan sarung, dengan jubah, tidak bersentuhan lutut kita, tempurung lutut kita dengan lantai langsung. Ya. Ini juga yang dipahami dari meletakkan jidat. Bila mana dia terhalangi oleh pakaian misalnya, Ya, karena jidat atau dahi ini juga termasuk organ, bisa jadi dia tidak mengaba. Walaupun ini permasalahan khilaf di antara para ulama. Apakah dahi ini harus menyentuh atau bila terhalangi oleh peci misalnya tidak sah, ya, meletakkan organ sujudnya ketika sujud, ini bertentangan dengan kedua lutut tadi. Padahal mereka semuanya organ sujud, bukan dahi saja. Ya, lutut juga organ sujud. Ya. Tetapi memang sangat dianjurkan untuk langsung menempel, untuk laki-laki juga telapak tangan. Untuk laki-laki juga telapak tangan. Sementara wanita tidak mesti, karena tangan mereka termasuk aurat dalam sholat. Ya. Maka ditutup. Ketika dia menyentuh lantai, bisa jadi tidak langsung menempel kulitnya ini dengan lantai. Ya, jadi ada 7 dahi. Kemudian dalam sebagian riwayat Nabi SAW mengatakan dahi, tapi yang ditunjuknya adalah hidung. Ya, ini menunjukkan bahwa hidung termasuk organnya yang menyatu dengan dahi, yang harus menyentuh, ya, harus menyentuh lantai, harus menempel di lantai, batang hidung dengan dahi. Dan ini 1, kemudian yadaini 2, berarti sudah 3. Maksudnya kedua telapak tangan sudah 3, ditambah 2 ya. Kemudian 2 lutut berarti sudah 5. Kemudian 2 kaki yang tadi kita sebutkan. Bukan telapak kaki semuanya, berarti kita berdiri. Tetapi ujung telapak kaki kita, bagian depannya, kemudian bersama dengan perutnya, jari jemari kaki kita yang pasti sudah menempel juga di lantai. Ini yang 7 organ yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW untuk melakukannya ketika sujud. Berarti ada 3 aturan dalam hadis ini, dalam sujud. Yang pertama, menempelkan 7 organ tadi. Ya. Dan 7 organ ini menyatu, tidak boleh terpisah kecuali dengan dalam kondisi darurat. Ketika kondisi normal, ya, maka 7 ini harus satu kesatuan yang menyatu, menempel langsung ke lantai. Kemudian yang kedua, tuntunan dalam sujud ini tidak boleh ketika sujud itu menggulung rambut dan juga melipat pakaian dengan tujuan agar tidak menyebar kemana-mana. Apalagi kalau sholatnya berjamaah, sabnya rapat. Jadi nanti khawatir ketika duluan bangkit, sementara ujung pakaian kita dihimpit oleh teman di samping. Ya, ini akhirnya agar tidak seperti itu, dilipatlah pakaian. Ini yang makruh. Ya, hukumnya, sholat dalam keadaan kain dilipat atau rambut digulung, makruh. Ini penjelasan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Adapun sujud menggunakan 7 organ tadi, ini yang mesti dilakukan. Ini karena Nabi SAW menerapkannya, dan bukan hanya dalam satu hadis. InsyaAllah akan kita lanjutkan membaca hadis-hadis berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Dan untuk pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kita sediakan, atau saya sediakan waktu untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Hikmah dari pandemi saat sekarang ini, dengan sholat yang berjarak, kita dapat menerapkan hadis ini, merenggangkan kedua lengan karena agak sulit dilakukan ketika sob rapat. Paling memungkinkan dilakukan ketika sholat sendirian dan saat jadi imam. Kita jadi makmum dan rapat sab, takut merenggangkan, takut mengganggu kawan yang sisi kanan dan kiri. Yang di sisi kanan dan kiri diterapkan hanya sekedar saja, begitukah Ustaz? Iya, begitu memang. Ya, begitu memang. Dan ini mungkin bukan hikmah, ya, mungkin pelajarannya memang bisa dikatakan hikmah juga. Jadi dalam semua sholat kita bisa menerapkan sifat sujud yang kita pelajari pada pagi hari ini. Tetapi kalaupun ketika sab dirapatkan, kita juga mesti berusaha untuk merenggangkan sekedarnya, seperti yang tadi diisyaratkan, sekedarnya, jangan sampai menyakiti kawan yang di samping kiri dan kanan. Tetapi yang perlu diperhatikan, jangan sampai lengan bawah kita ini menempel di lantai. Mesti diangkat, walaupun tidak direnggangkan, tetapi mesti juga diangkat ketika sab dirapatkan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah minta doa kepada kaum muslimin? Misalnya kalau lahiran anak, minta didoakan supaya menjadi anak yang saleh, atau minta doa doa-doa yang lain. Ya. Ya, ini dibenarkan untuk meminta doa. Ya, kepada saudara-saudara kita, dan juga disyariatkan untuk mendoakan orang. Ya, kalaupun tidak ada orang yang meminta, ya, kita juga dianjurkan oleh agama kita untuk mendoakan orang banyak. Di antara doa ini yang diajarkan oleh agama, justru berdoa kepada orang yang sudah lama meninggal dunia. Sudah lama meninggal dunia dan kita tidak mengenali mereka. Ya. Ya, Allahumma, doa yang dipuji oleh Allah dari orang-orang yang datang terakhir, ya, dari umat ini mendoakan orang terdahulu. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini di antara doa untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Ya. Dan doa untuk semua kaum muslimin. Ya, untuk doa untuk semua kaum muslimin dianjurkan. Jadi tanpa diminta pun kita berdoa. Ya, Allah, meminta kesembuhan, meminta kemudahan untuk orang-orang yang beriman. Allahumma yassir amra kulli muslimin wa muslimah. Allahumma yassir amra kulli mu'minin wa mu'minah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. Ini juga doa, ya, untuk semua kaum muslimin. Apalagi diminta, apalagi ketika diminta untuk mendoakan. Dan doa-doa yang diungkapkan ketika seseorang meninggal dunia, ini cuma doa, ya. Doa ketika ada orang yang lahir anaknya. Ya, ja'alahu Allahu mubarakan 'alaika wa 'ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu laka fil mawhubi lak. Ya, ini termasuk doa. Ya, dan sah-sah saja kita untuk memintanya. Tanpa memintanya, cukup dengan mengabarkan bahwa saya kelahiran anak, atau cucu saya lahir, saudara saya melahirkan anaknya. Ini sudah ada di sana tersirat permintaan doa dari kaum muslimin. Wabillahi taufik. Ustaz, seperti apa model pakaian Nabi SAW sehingga nampak ketiak beliau saat membuka lengan, dan apakah pakaian tersebut ditekankan untuk ditiru? Tadi saya sudah sampaikan, ya, di antara setelan pakaian di zaman itu seperti pakaian ihram. Ya. Ya, seperti pakaian ihram, dan tidak mesti ditiru. Ya, karena ini pakaian kebiasaan. Ya. Bukan sebuah sunnah yang mesti kita menirunya. Ya, seperti mesti kita mencontoh dan menirunya. Ya, kembali kepada kebiasaan, dan memang ada patokan-patokannya ketika dalam berpakaian menutupi aurat, tidak menyerupai pakaian orang, tidak ada tasabbuh dengan orang kafir. Tidak ada tasabuh dengan wanita bila mana pakaian laki-laki, dan tidak tasabuh dengan laki-laki bila mana itu pakaian perempuan. Ya. Dan menjauhi warna-warna yang makruh, merah total semuanya, kuning total semuanya, menyerupai pakaian orang-orang lain dari agama-agama lain. Ini tuntunan secara umum. Adapun kemestian meniru pakaian Nabi SAW tidak ada. Mencabut rambut ketiak adalah salah satu dari bagian tubuh yang sunnah untuk dibersihkan. Apakah ini bisa dikaitkan karena menampakkan ketiak itu sunnah dalam salat? Tidak ya. Bukan sunnah menampakkan ketiak. Ya, bukan sunnah memperlihatkan ketiak, tapi sunnah merenggangkan. Ya, sunnah merenggangkan dengan memakai pakaian yang tertutup sehingga kita tidak nampak ketiaknya. Mencabut itu memang sunnah fitrah, bukan kaitannya dengan salat. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan merenggangkan ketiak dalam merenggangkan tangan ketika sujud. Tidak, sama sekali tidak ada hubungannya. Ini salah satu dari 10 fitrah yang merupakan tuntunan para nabi. Ya, ajaran kebersihan ya, yang diajarkan oleh agama. Mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, menggunting kumis, ya. Kemudian memotong kuku, dan yang lain-lainnya dari yang ditekankan oleh agama kita. Ya, ini semuanya tidak ada kaitannya dengan itu, dan ini tuntunan tersendiri. Dan ketika merenggangkan tangan ini bukan tujuannya memperlihatkan ketiak, tetapi tujuannya di antara hikmahnya tadi seperti yang diungkapkan oleh Al-Qurtubi dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, bukan Hudzaifah tidak mengaitkan dengan sah atau tidak sahnya. Dia memberikan ancaman bila mana seperti ini salatmu terus menerus. Ya, berarti tuntunan salatmu tidaklah seperti tuntunan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kewajiban kita untuk meniru Nabi, mencontoh Nabi. Walau mutta mutta ala ghairi sunnah. Ya, bukan di atas sunnah Nabi. Dikhawatirkan, ya. Ini menunjukkan bahwa menjaga kesempurnaan sujud, kesempurnaan rukuk seperti dalam sifat-sifat yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, ini sebuah kemestian, ya. Walaupun memang ketika sujudnya dia meletakkan jidatnya di lantai, kemudian tangannya, kemudian lututnya mungkin tidak terlalu sempurna, itu sudah sah sujudnya. Dia tidak memperbincangkan tentang sah atau tidak sahnya sujud, tapi membincangkan bagaimana menanamkan kepedulian seorang muslim dalam mencontoh dan meniru Nabi SAW dalam apapun perbuatannya, termasuk dalam rukuk dan sujud ketika sholat. Tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sahnya sholat atau sujud dan rukuknya seseorang. Wallahu a'lam. Larangan menggulung rambut saat sholat apakah ia berlaku juga untuk wanita? Wallahu a'lam ya, saya tidak tahu. Tetapi dalam lafaz hadisnya Nabi ya. Dan asalnya memang apa yang diarahkan kepada Nabi dari syariat itu berlaku untuk umum, kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan hanya Nabi saja. Dalam hadisnya Nabi diperintah untuk tidak menggulung rambut, untuk tidak melipat kain. Maka asalnya hukumnya umum selama tidak ada yang mengkhususkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka berhati-hati saja. Walaupun kita tidak terlalu yakin dengan ungkapan atau pernyataan ini, ya. Dan ini pun hanya permasalahan yang bila mana pelanggarnya ada maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Bukan sebuah perkara yang haram. Kemudian begitu juga baju. Baju atau pakaian anak-anak ada gambar benda mati yang diberi mata, hidung, dan mulut. Apakah itu boleh atau masih dalam larangan memajang gambar makhluk bernyawa. Contoh benda mati, mobil yang ada matanya. Ya, pesawat misalnya kan. Namun dikasih hidung. Ini bukan manusia. Ya, salah, wallahu ta'ala alam, tidak mengapa. Ya, ya, itu mobil yang punya mata, pesawat yang punya mata dan hidung, tetapi bukan manusia. Benda mati, pesawat benda mati, mobil benda mati. Dikasih mata dan tidak jadi manusia dia. Dikasih hidung tidak jadi manusia. Ya, wallahu ta'ala alam, ini tidak mengapa. Wabillahi taufik. Ya. Meminjam. Yang meminjam mengatakan atau yang meminjamkan? Yang meminjamkan. Meminjam atau merental? Minjam untuk dipakai. Ini semuanya permasalahan tatawu ya. Perkara-perkara yang merupakan akhlak yang mulia. Yang meminjamkan dengan kerelaan hati. Ya, dia pinjamkan barangnya kepada peminjam. Tanpa ada pemberi sedikit pun. Tanpa ada pembayaran. Jadi tidak ada unsur riba di sana. Ya. Bila mana dikembalikan, diganti seperempatnya, tidak apa-apa. Ya. Bannya mungkin sudah rusak, dikembalikan. Ini membalas kebaikan orang. Dan tidak ada kaitan dengan riba. Bukan pinjam-meminjam yang dimaksud dalam kategori riba. Saat kita pinjam barang mereka untuk kita pakai satu hari, tanpa ada upah. Nanti kita balikkan, bannya sudah diganti yang baru, ya. Bensinnya penuh. Ini luar biasa, bukan riba. Yang pinjam-meminjam dalam pembayaran uang misalnya pinjam 100 ribu balikin 100 ribu 101 ribu 1 ribunya riba, itu pinjam meminjam. Dalam pinjam meminjam itu masalah kebaikan ya. Kita sudah membeli meminjam motor kosong BBM-nya, nanti kita balikkan kosong. Nah, kita tidak berbuat baik kepadanya padahal kita sudah mendapatkan kebaikan dari dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Sebenarnya kita tidak balas. Apa yang kita balas? Ya. Tangkinya ketika kita pinjam kosong, baliknya kosong. Apa balas kita? Sementara dia sudah berbuat baik yang luar biasa. Kita sudah menunaikan kebutuhan kita dengan meminjam kepadanya. Tangki didapatkan kosong, baliknya kosong. Besok dia nak pinjam lagi tuh. Ya, nak minjamkan lagi. Ini orang keterlaluan. Lalu alasannya riba. Ini orang yang tidak tahu diri ya. Beralasan riba ya, ketika meminjam barang orang. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan fakafi'u, balas. Nanti kalau dia minjam lagi sesuatu kepada kita, kita pinjamkan pula. Atau balasnya ketika kita mengembalikan, kita doakan dia dan ternyata tangkinya penuh. Ini Nabi SAW. Fakafi'u. Sampai bila mana kalian, Nabi SAW tekankan untuk kita merasa puas ketika membalasnya. Ya, puas membalasnya. Bayangkan betapa puasnya kita membalas karena kita benar-benar dapat manfaat dari pinjaman tadi. Itu tadi, seperempatnya banyak yang baru. Ya, kita ganti. Atau tangkinya penuh. Walaupun kita ketika menerimanya mungkin 1 ampernya saja. Ya, tapi kita balikkan penuh. Ini membalas dengan yang kita puas membalasnya. Besok dia tanpa mengatakan, "Tidak dipinjam lagi motor saya." Kan gitu. Ya. Wallahu a'lam. Dan tidak ada sangkut pautnya dengan riba. Ya. Itu pinjam meminjam dalam masalah uang, mata uang. Dalam komoditi riba. Komoditi riba. Meminjam emas. Ya, nanti balikkan ya, sebanyak itu pula. Tapi ini kan bukan komoditi riba, motor bukan komoditi riba. Ya, motor bukan komoditi riba. Dan pinjamnya itu hanya kebaikan dalam pergaulan. Dia meminjamkan